manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jiwa ragamu dari air susunya yang menyayangimu tanpa ada batas. Nuhun kakak mas. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, kan kutukannya jadi lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu sudah. Bangkit, damailah kalian. Kasih tepuk tangan dulu, terima kasih.